Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi anu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Na'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Al-Kaba'ir li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membaca penjelasan dari Syekh hafizallahu taala terkait tentang hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala dalam bab maja'a fi kathratil kalam. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai membaca penjelasan beliau dari perkara yang kedua, dari perkara-perkara yang Allah haramkan atas hambanya, yaitu mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup, mewa'din banat. Yang kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, sanabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man an wahad. Perkara yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas hambanya yaitu wa man an wahad. Mana amma amarallahu bibadlihi. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seseorang itu menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencurahkannya, untuk mengeluarkannya dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, seperti ya menahan zakat al-wajibah yang merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam ya orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya yang telah mencapai nisab, ya tiba masa haulnya, tidak mengeluarkan dan memberikan kepada yang berhak. Allah mengancam mereka. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum bima kanu yaksibun. Naam, wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ya, dan orang-orang yang mereka menyimpan emas, perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ingatlah di hari di mana emas perak tersebut dipanaskan di dalam neraka jahanam, kemudian dahi-dahi mereka itu disetrika dengannya. Naam, lambung mereka, punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini sesuatu yang dahulu kali kalian simpan untuk diri kalian, yang kalian tidak menginfakkannya, membelanjakannya di jalan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan padanya. Fadzuku ma kuntum taknizu, maka rasakanlah ya adab ini karena apa yang kalian simpan. Masuk dalam hal ini ya menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencurahkannya, tidak menafkahi. Naam, orang yang wajib untuk dia nafkahi dari keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan mungkin hewan yang punya dia, yang dia miliki, yang ia kurung, ya, tidak memberikan kebebasan kepada hewan tersebut. Punya tanggungan seseorang untuk memberikan sesuatu padanya. Hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, kafa bil mar'i ithman an yudi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu ya teranggap berdosa tatkala dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungan dia. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang dia itu diadab, disiksa karena seekor kucing yang dia menahannya, mengurungnya, ya, tanpa dia memberi makan, tanpa memberi minum, dan tidak membiarkan bebas, ya, untuk mencari makan, menahan sesuatu ya Allah perintahkan untuk membelanjakannya, mengeluarkannya. Naam. Wa akhadha ma laysa lahu fi haq. Dan dia mengambil sesuatu yang dia tidak memiliki hak untuk mengambilnya. Ya, mengambil harta zakat padahal dia bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya. Naam. Ya. Mengambil uang pelicin, riswah, suap. Demikian pula mengambil uang tambahan ketika dia meminjamkan uang kepada saudaranya, riba. Ya. Barakallahu fik. Masuk dalam hal ini. Mengambil sesuatu yang dia tidak punya hak padanya. Di sisi lain dia menahan, mencegah sesuatu yang ada pada dirinya dari perkara yang Allah wajibkan untuk membelanjakannya. Haitsu haramallahu ta'ala akhadha ma la yahillu min amwalin nas. Di mana Allah mengharamkan untuk mengambil sesuatu yang tidak halal, ya, dari harta-harta manusia. Wa abbar bihima 'anil man'i wal akhd, dan diungkapkan, ya, yang demikian itu tentang al-man wal akhd, ya, diungkapkan dengan lafaz ini. Naam. Menahan sesuatu yang Allah perintahkan untuk mencurahkannya, mengambil sesuatu yang dia tidak punya hak padanya. Fakuriha an yamna al insan ma'indah, maka sesuatu yang dibenci, tidak diperbolehkan seseorang itu menahan apa yang ada pada dirinya. Wa akhadha ma'indah ghairihi, dan mengambil sesuatu yang ada pada orang lain yang dia bukan, ya, orang yang punya hak padanya. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai ke-22. Innal insana khuliqa halu'a. Naam. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mengeluh. Ya. Naam, ini merupakan sifat tabiat dari manusia. Naam, sifatnya demikian. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menafsirkan apa itu hal al-halu idza massau syarru jazua. Ketika dia mendapatkan kejelekan, keburukan, kesusahan, kesempitan, berkeluh kesah. Naam. Ketika menimpa padanya kefakiran, tertimpa suatu penyakit, ya, pergi, hilang hal-hal yang ia cintai, apakah itu harta, naam, keluarga, ataukah anak, dia tidak bersabar. Ya, tidak ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Putus asa. Naam. Untuk mendapatkan kebaikan setelah itu. Naam. Ketika mendapatkan kejelekan, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Ya. Tapi ketika manusia tersebut mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, manu'a. Dia pun menahannya, mencegah untuk membelanjakannya, untuk mencurahkannya, mengeluarkannya. Naam. Ya. Ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, bakhil. Ya, kikir. Naam. Tidak membelanjakan, ya, hal tersebut ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Naam. Tidak menunaikan sesuatu yang menjadi hak dari harta yang dia miliki. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan. Naam. Ya. Illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang sholat. Ini tabiat, sifat asal dari manusia, demikian keadaannya. Kata beliau hafizallahu taala, fal maqsud annahyu an yakunal mar'u jamu'an manu'an ya'khudhu wa la yu'ti wa la ya'bau in kana min halalin aw haramin aw kana min riban aw ghishin aw tadlis. Ya. Maka maksudnya adalah larangan untuk seseorang itu suka mengumpulkan harta, tomak rakus serakah, ya, manu'a, larangan seseorang itu untuk menahan, mencegah sesuatu yang ada pada dirinya, yang Allah perintahkan untuk membelanjakan, mengeluarkannya, mencurahkannya, ya. Sukanya, pengennya mengambil. Naam. Mendapatkan dari yang lain, tapi tidak mau memberi. Naam. Ya. Dan golepnya ketika ada pada diri seorang sifat yang demikian, maunya mengumpulkan, mendapatkan dari yang lainnya, sisi yang lain, dia tidak mau memberi, mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Ya. Tomak, rakus. Ya, serakah terhadap dunia. Ghalibnya keumumannya menjadikan dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta yang ia peroleh. Sehingga kata beliau hafizallahu taala, wala ya'ba, ya, in kana min halalin aw haramin, dia tidak memperdulikan apakah itu sesuatu yang dia dapat dari hal yang halal, sesuatu yang halal atau haram. Aw kana min riban aw ghashin aw tadlis. Apakah itu berasal dari riba, ya, pengkhianatan, penipuan, pemalsuan? Enggak peduli. Pokoknya yang penting, ya, mengumpulkan harta. Naam. Itulah ghalibnya ketika ada pada seseorang itu sifat ketamakan. Naam. Yang itu pada dasarnya sifat dari manusia. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau anna ibni Adam ya wadian min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadian walan yamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Muttafaqun alaih. Sekiranya ya manusia itu Naam sudah punya satu lembah emas, satu lembah loh ya. Nah, emas lagi, ya. Naam. Maka dia menyukai untuk dia memiliki dua lembah emas dan tidak akan memenuhi mulutnya, tidak akan menghalangi keserakahan dia kecuali tanah. Apa maksudnya? Kalau sudah dia meninggal baru berhenti. Naam. Ya. Wa yatubullahu 'ala man taba, dan Allah menerima tobat orang yang bertobat padanya. Naam. Apa kaitannya? Sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang sifat dari anak manusia. Ya. Naam, anak Adam, bani Adam, manusia. Yang memiliki sifat naam ketomakan, keserakahan terhadap harta. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, "Wa yatubullahu 'ala man taba." Ya. Naam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, naam. Hal itu disebabkan ghalibnya naam keumumannya, mayoritasnya, analladzi indahu tamaun fil mal, orang yang ada pada dirinya ketomakan, keserakan terhadap harta, annau la yahtarizu minal asya'al muharramah minal kasbil muharram, dia tidak membentengi, melindungi, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, dari usaha yang diharamkan. Itu ghalibnya. Walakin, kata beliau, dawa'u dzalika bitaubah. Akan tapi obatnya itu adalah dengan bertaubat. Ya, inallahi tabaraka wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa yatubullahu 'ala man taba." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertobat, menerima tobat atas siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Kapan saja seorang itu bertobat dari kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya. Naam. Yang itu berkaitan dengan harta yang menjadikan dia tamak, ya. Dia kikir, bakhil, tidak memenunaikan hak yang berhubungan dengan hartanya. Naam. Maka ketika dia bertobat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima tobatnya. Wallahu ta'ala alam. Fallahu subhanahu yakrahu man kanat hadhi sifatahan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang ini keadaan sifatnya. Wa hadhihi sifatul yahud. Ini adalah merupakan sifatnya orang-orang Yahud. Naam. Fahum adkhalun nas wa aktsaruhum jam'an lil malil muharram. Sifatnya Yahud, mereka manusia yang paling bakhil. Ya, tidak mau membelanjakan, mengeluarkan sedikit pun dari harta yang mereka miliki. Kecuali kalau mereka mengharapkan ada sesuatu balasan yang lebih besar darinya. Ya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka orang-orang Yahud mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Naam, terbelenggu dari kebaikan, dari berbuat ihsan. Ta'ala Allah amma yaqulun uluan kabira. Naam, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang demikian. Naam. Ya. Allah bakhil. Maliyadu billah. Ta'ala Allah amma yaqulun uluan kabira. Mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang demikian. Ya. Naam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghullat aydihim. Ya. Sebenarnya yang terbelenggu itu tangan-tangan mereka. Dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan. Ya. Bahwasanya kebakhilan itu, naam, tepatnya, pasnya itu sifat yang ada pada diri mereka, cocok untuk mensifati mereka. Ya. Naam. Yang mana mereka merupakan abkhalun nas. Ya, yang paling bakhil. Yang paling sedikit berbuat kebaikan. Dan yang paling buruk prasangka mereka terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang jauh. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala begitu luas. Ya, memenuhi penjuru. Ya, alam ini. Baik yang di langit demikian pula yang di bumi. Naam. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam amlahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Ya, Apakah mereka itu punya bagian dari kekuasaan kerajaan ini sehingga mereka bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengaturnya? Kemudian lihat, kemudian Allah menjelaskan bagaimana sifat yang ada pada mereka dari sifat kebakhilan. Fa idzan la yu'tunan nasa nakira, kalaupun mereka itu memiliki bagian dari kekuasaan dan kerajaan ini, lihat bagaimana Allah mensifati mereka. La yu'tunan nasa nakira, mereka sama sekali tidak akan memberikan sedikit pun nakir kepada manusia. Nakir sesuatu yang ada apa, titik di dalam suatu biji, ya, biji kurma itu biasanya ada titik yang di situ akan tumbuh. Naam, biji kurma itu. Lihat ketika makan kurma, ada kulit arinya, ada biji, ada nawat yang membelahnya, kemudian ada titik. Ya kan? Pernah perhatikan enggak? Nah, itulah menggambarkan bahwasanya kalaupun mereka punya bagian, dan tentunya tidak ada bagian sedikit pun yang mereka bersekutu dengan Allah dalam mengatur naam alam ini. Ya. Kalaupun mereka punya, la yu'tunan nasa nakira. Naam. Yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, am lahum nasibun minal mulk fa yafdhiluna man syaa'u 'ala man syaa'u bimujarradi ahwa'ihim. Naam, fayakununa fi syuraka illa fi tadbiril naam mamlakah, falau kanu kadzalika la syahhu wa bakhilu. Ya, asad al-bukhl. Ya, kalau naam, apakah mereka itu memiliki bagian dari kekuasaan ini yang kemudian mereka mengutamakan siapa saja yang mereka hendaki atas siapa saja yang mereka inginkan semata-mata hawa nafsu mereka, kemudian mereka bersekutu dengan Allah dalam mengatur kerajaan kekuasaan ini. Falau kanu kadzalika, kalaupun mereka punya, mereka akan kikir, akan bakhil dengan sebakhil-bakhilnya, asyadul bukhil. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala naam ya berfirman, ya, fa idzan la yu'tunan nasa nakira, kalaupun mereka itu punya bagian, tidak akan memberikan sedikit pun ya kepada manusia, seorang pun tidak akan diberi. Ini sifatnya orang-orang Yahud, di mana mereka orang yang paling bakhil dan paling banyak dalam mengumpulkan harta yang diharamkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian qila wa qal, ya, banyak berbicara yang tidak ada faedahnya, ataukah menukilkan suatu pembicaraan yang belum meneliti tentang kebenarannya. Naam, wa hadza mahalu syahid, dan ini ya letak syahid dari hadis ini. Naam, yang dengannya muallif rahimallahu taala menyebutkan dalam bab majaa fi kathratil kalam. Ya. Inilah sisi syahid disebutkannya. Naam, hadis ini dalam bab tersebut. Ai kariha man kana hamhu naqal kalam duna ayan sibau ila qailihi. Allah membenci orang yang kepentingannya itu hanya menukilkan ucapan tanpa menisbahkannya kepada orang yang mengatakannya, ya, hanya sekedar menukilkan tanpa meneliti terlebih dahulu tentang kebenarannya, tasabut apakah ini benar ataukah tidak. Naam. Ya. Hada fihi tanbihun ala wujubi tajannubi tasarru' binaql akhbar lima fi min hadakil astar ini padanya terdapat peringatan tentang wajibnya untuk menjauhi sifat terburu-buru, bergegas dalam menukilkan berita, ya, tergesa-gesa dalam menukilkan suatu berita tanpa mengcross-check, meneliti terlebih dahulu tentang kebenarannya, ya, tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah ini pantas untuk disampaikan ataukah tidak, bagaimana dampaknya. Setiap yang dia dengar langsung disampaikan, ya, sudah enggak meneliti terlebih dahulu tentang kebenarannya, ya, tidak memikirkan bagaimana dampaknya, akibatnya. Naam, ya, barakallahu fiik. Lima fi min hadzal asar, karena bisa jadi, ya, mungkin di sana bisa menyebabkan apa? Akan membuka aib, ya, kejelekan saudaranya yang semestinya dia tutup, dia jaga. Naam. Wa kasbil asrar, demikian pula, ya, bisa jadi padanya akan bisa membuka rahasia-rahasia yang dampaknya akan besar, ya, madharatnya jauh lebih besar tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Waliyadu billah. Lianna hadza laysa min dabil akhyar, ini bukan jalannya mereka, orang-orang soleh, orang yang mulia, orang-orang yang baik. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, min husnin islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Termasuk baik Islamnya seorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Naam. Wallahu subhanahu sattarun wasitru la yahsulu man kathratin naql akhbar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat banyak menutupi aib hambanya. Ya, wallahu alam maksud beliau di sini sattar, apakah beliau maksudkan bahwasanya sattar juga termasuk bagian, ya, ismun min asma'illahi ta'ala, ataukah beliau memaksudkan sekedar na'am min babil khabar, memberitakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang banyak menutupi aib hambanya. Ya, na'am, karena sattar di sini, ya, barakallahu fik, bukan termasuk dari ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala, disebabkan karena na'am lam yathbut fi nususil kitab wa sunnah, tidaklah adanya dalil yang menetapkan as-sattar itu na'am termasuk dari nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya terkait dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan sifatnya tauqifiyah. Ya, tidak boleh kita menamakan, sifatkan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala namakan, sifatkan dirinya dengannya, ataukah yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebutkan padanya. Ya, kita berhenti berdasarkan nas, dalil. Ya, na'am. Dalam keadaan di sini as-sattar, tidak ada nas yang menunjukkan hal tersebut, termasuk di antara nama, di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala, tatkala beliau ditanya apakah hal ismu sattar min asma'illah, apakah sattar itu nama di antara nama-nama Allah, beliau memberikan jawaban, la'alam fidalika mayadullu ala nam anna sattar min asma'ihi wa ingkana yasta'miluhun nas. Saya tidak mengetahui hal tersebut, sesuatu yang menunjukkan bahwasanya sattar itu nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun banyak orang yang, ya, mengungkapkannya. Naam. Akan tapi saya tidak mengetahui yang demikian tersebut, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang datang, ya, dalam hal ini, naam, yaitu as-sittir, bukan as-sattar. Ya, dalam hal makna sama. Tapi terkait untuk menetapkan itu sebagai nama, sattar itu sebagai nama, Allah Subhanahu wa taala yahtaju ila dalil. Sedangkan dalil yang datang adalah ya as-sittir. Inna rabbakum hayyun sittirun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Naam. Ya. Meskipun maknanya sahih, tapi untuk menetapkan sebagai nama maka membutuhkan dalil. Ya. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimallahu taala pun juga menjelaskan demikian, bahwasanya as-sattar bukan nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala meskipun maknanya benar, akan tapi yang tsabit terkait nama ya dalam hal ini adalah as-sittir. Wallahu taala alam suwab. Dan yang nampak wallahu taala alam, beliau ya memaksudkan mungkin mimbabi khabar, memberitakan ya, menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang banyak menutupi aib hambanya. Wasitru la yahsulu ma qatrin naqil akhbar, dan menutupi aib tidaklah bisa terwujud kalau itu banyak ya dalam menukilkan berita-berita tanpa meneliti, tanpa mempertimbangkan. Wallahu taala alam bissawab. Taib, mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan yang berikutnya. Bidinnahi taala wa akhiru da'wan hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam barak ala Muhammad wa ala alihi wasallam.